نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kemarin terkait dengan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah bencana pada suatu wilayah. Secara garis besar telah kita sebutkan bahwasannya penyebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana musibah, baik itu kecil ataupun musibah yang besar, penyebabnya adalah adzunub, perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalilnya dari Al-Qur'an Al-Karim, dan telah kita sebutkan pula beberapa contoh kisah dari umat terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menurunkan suatu bencana tatkala penduduk daerah tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah, dan gemar di dalam melaksanakan ataupun melakukan perbuatan dosa. Ini secara garis besar penyebab diturunkannya musibah atas suatu wilayah. Adapun secara perincian dari jenis-jenis dosa tersebut telah kita sebutkan salah satunya pada pertemuan yang terdahulu, yaitu ketika kaum muslimin sudah mulai memeriahkan dan menyukai untuk bermuamalah, bertransaksi dengan cara ribawiyah, dengan cara riba, berusaha untuk membungakan uang dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan riba. Ini merupakan di antara penyebab yang terbesar Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah. Ditambah lagi tatkala kaum muslimin sudah mulai lagi enggan untuk melaksanakan kewajiban terkait dengan harta yang mereka miliki, untuk mengeluarkan sebagian harta mereka sebagai zakat ketika telah mencapai nisab batasannya dan bertahan selama 1 tahun, maka mereka berkewajiban untuk mengeluarkan 2,5% dari harta mereka sebagai zakat kepada fakir miskin. Sehingga apabila mereka enggan untuk mengeluarkannya, maka ini merupakan juga sebagai penyebab bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu musibah kepada wilayah yang penduduknya memiliki karakter ataupun sifat yang demikian. Sebagaimana yang telah kita baca sebelumnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala dari sahabat Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'a qaumun az-zakah illa btalahum ibtalahumullah bisinin." Tidaklah suatu kaum yang mereka enggan untuk membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, maka apabila mereka enggan melaksanakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada mereka dengan musim paceklik, dengan kelaparan, kesempitan, di dalam mendapatkan rizki. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, wala mana'a qaumun az-zakah illa habisallahu anhum al-qatr. Tidaklah suatu kaum yang mereka enggan untuk membayar zakat terkecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan menahan hujan untuk mereka. Ditahan, akan diberikan musim kemarau yang panjang yang mengakibatkan mereka kekurangan air, tanaman mereka mati, sayur-mayur mereka mati, kering karena kehabisan air. Maka ini merupakan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan kepada suatu wilayah tatkala penduduknya mulai enggan di dalam membayar zakat dari harta yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya di antara sebab yang terbesar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mempercepat untuk diturunkan suatu bencana ataupun musibah adalah perbuatan syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Ketika seorang muslim, seorang hamba mulai menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan kesyirikan, maka ini akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik yang disebut oleh para ulama sebagai akbarul kabair, dosa yang terbesar dari deretan dosa-dosa besar. Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, yaitu ketika menyerahkan salah satu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh di dalam ibadah dengan doa. Kemudian seseorang ada yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi dan para rasul, berdoa kepada kepada berhala, berdoa kepada pepohonan yang dikeramatkan, bebatuan ataupun yang lainnya. Doa itu merupakan ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang menyerahkan doa tersebut, mengarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan yang akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Paling minimalnya dosa syirik itu akan menghanguskan seluruh amal ibadah yang telah dia kerjakan selama hidupnya. Berpuluh-puluh tahun dia mengumpulkan ibadah dengan berbagai macam jenisnya, seperti qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an, berzikir, salat, puasa, haji, zakat dan yang lainnya dari macam-macam ibadah. Sekali saja seseorang terjatuh dalam perbuatan syirik, maka kesyirikan tersebut akan menghanguskan seluruh amal ibadah yang telah dia kerjakan, sehingga seolah-olah dia itu tidak memiliki amal ibadah sama sekali. Seolah-olah dia tidak pernah mengerjakan suatu ibadah, karena ibadahnya dihanguskan dengan perbuatan syirik yang telah dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukan kesyirikan, namun ini merupakan peringatan untuk Rasulullah dan untuk seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Arah pembicaraan untuk Rasulullah, namun yang dimaksud adalah kepada seluruh manusia. Sehingga kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia yang telah dijamin masuk ke dalam surga, kesalahan-kesalahannya telah diampuni, yang telah lalu dan yang akan datang masih saja ditegur, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta," kalau seandainya engkau wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, "la yahbatanna 'amaluk," akan hangus seluruh amal ibadahmu, "wala takunanna minal khasirin," dan sungguh engkau akan menjadi di antara orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam yang demikian, maka kalaulah Rasulullah diancam dengan demikian, tentunya terlebih lagi adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih terancam, lebih seharusnya mewaspadai dari perbuatan syirik, karena akan menghanguskan seluruh ibadah dan akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dan apabila kita membaca sejarah dari umat-umat terdahulu yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan musibah kepada mereka, tidak lain penyebabnya adalah diantaranya adalah ketika mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada di antara mereka yang menyembah matahari, ada di antara mereka yang menyembah api, dan yang lainnya. Mereka menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul kepada mereka untuk menasehati, untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka enggan, maka mereka pun akhirnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Fir'aun, kisah yang masyhur, kisah yang sering kita mendengarkannya, sering kita baca di dalam Al-Quranul Karim. Betapa angkuhnya dan betapa sombongnya Fir'aun la'natullah alaih. Betapa sombongnya dia ketika dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ketika dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan, akhirnya dia pun disembah oleh para pengikutnya. Dia sebagai mengaku dirinya sebagai sesembahan, dan kaum-kaumnya, sebagian kaumnya pun menyembah dia, sehingga mereka menyerahkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, mereka sembah serahkan kepada Fir'aun. Apa yang menjadi akibat dari perbuatan mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kisah yang banyak, silahkan baca Al-Quran. Sangat banyak kisah-kisah umat terdahulu yang mereka dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berhati-hati dari perbuatan syirik. Sekarang yang menjadi pertanyaan terbesar terkait dengan permasalahan syirik adalah seberapa jauh kita memahami kesyirikan. Sering mungkin kita mendengar syirik itu dosa besar, syirik itu, kemusyrikan itu merupakan dosa yang terbesar. Namun sejauh manakah kita memahami apa itu syirik, bagaimana jenisnya, bentuknya seperti apa? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus belajar, menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kemudian kita paham, oh ini syirik, oh ini kemusyrikan, agar kemudian kita berhati-hati. Jangan kemudian kita hanya sekedar tahu secara global syirik itu adalah dosa besar, namun kita tidak tahu jenis-jenisnya. Apa contohnya syirik kita tidak tahu, seperti apa syirik kita tidak tahu, yang hanya kita tahu adalah syirik itu dosa besar. Nah, ini berbahaya. Maka kita harus mempelajarinya, membaca Al-Quran, yakni mendengarkan penjelasan para ulama, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu syirik, jenis-jenisnya seperti apa. Walhamdulillah dalam hal ini para ulama pun sudah menyusun kitab, membuat kitab yang membahas terkait dengan syirik. Dan tidak sesuai, bukan sesuatu yang tercela ketika seseorang itu mengkaji atau mempelajari suatu yang sifatnya itu kejelekan. Bukan sesuatu yang tercela ketika seseorang mengkaji, membahas kesyirikan. Kesyirikan kan dosa besar, untuk apa dibahas? Nah, ini bukan sesuatu yang tercela, bahkan sesuatu yang dituntut, sesuatu yang penting, yang wajib bagi kita untuk mempelajari kejelekan. Ada seorang syair yang mengatakan, araftu syar la li syar walakin litawaqqi wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa'u fi. Aku mengetahui, aku mempelajari, mengkaji kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, namun untuk berhati-hati. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dengan dari kebaikan, maka pasti dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Pasti dia akan terjatuh dalam kejelekan tersebut. Oleh karenanya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tatkala melihat kebanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sebagian mereka bertanya, amalan apa yang paling afdal, amalan apa yang akan memasukkan ke dalam syurga, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Hudzaifah ibn al-Yaman berpikiran lain. Kebanyakan orang menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan kebaikan. Namun Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Tentang kejelekan. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai kejelekan ini tatkala kita tidak mengetahuinya akan menimpa kepada kita. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair." Kebanyakan manusia, yakni para sahabat, bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anisyarr makhafata ay yudrikani." Adapun saya, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, bertanya kepada Rasulullah kebanyakannya tentang kejelekan. Kenapa? Khawatir jangan sampai kejelekan tersebut akan menimpa saya dalam keadaan kita, saya tidak mengetahuinya. Dalam keadaan tidak mengetahuinya, ini yang mengkhawatirkan. Nah, sehingga dalam hal ini jangan cuma kita mengetahui, oh syirik dosa besar, namun kita enggan untuk mengkajinya. Namun kita harus mengkaji serinci dan sedetail-detail semampu kita. Oh seperti ini itu syirik, yang dimaksud syirik itu seperti ini. Oh ini perbuatan syirik, oh ini merupakan amalan kesyirikan, oh ini merupakan praktek kesyirikan. Sehingga kalau kita tahu, kita tinggalkan, kita tinggalkan, kita tinggalkan. Namun kalau seandainya ini praktek kesyirikan ini kemudian kita tidak tahu bahwasannya sebenarnya ini merupakan praktek kesyirikan, namun kita tidak mengetahuinya, maka kita akan terjatuh. Bisa jadi kita melakukan praktek tersebut padahal kita sudah tahu bahwasannya syirik merupakan dosa besar. Disebabkan kita karena tidak tahu perbuatan syirik itu seperti apa jenis-jenisnya, maka kita akan terjatuh kepada. Seperti contoh, seandainya seperti seseorang ketika mendatangi para dukun bertanya tentang sesuatu yang gaib, sesuatu yang hanya ditahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada, kalau sekarang bahasanya itu orang pintar. Orang pintar sebenarnya tidak pintar, mengaku-ngaku pintar. Mengaku pintar dalam artian sebenarnya sesuatu itu yang ditahu hanya Allah, mengaku-ngaku dia ini tahu. Dengan melihat mungkin garis-garis tangan, oh kehidupanmu itu sempit, ekonomimu itu sempit karena garis tanganmu seperti ini. Oh kamu itu akan meninggal dunia karena ini, karena garis tanganmu seperti ini. Oh jumlah anakmu sekian karena garis tanganmu sekian. Berusaha untuk menerka-nerka apa yang hanya mengetahui hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menyerahkan, ya ini mengakui adanya seseorang yang mengetahui ilmu gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan manusia biasa, para nabi dan para rasul secara asal itu tidak tahu ilmu gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang diwahyukan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti yang dinukil di firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastaghtartu minal khair wama massani yasur." Kalau seandainya saya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui ilmu ghaib, niscaya aku akan memperbanyak melakukan kebajikan dan tidak akan menimpa kepada saya suatu keburukan. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui ilmu ghaib, lah Rasulullah tidak tahu apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui mughaib, tidak mungkin gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hancur disebabkan karena panah ataupun tombak ketika beliau terkena di perang Uhud. Tidak akan mungkin terkena, tidak akan mungkin Rasulullah terluka. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui ilmu ghaib, namun Rasulullah tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu kadang Rasulullah sakit, kadang Rasulullah tertimpa luka, kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dalam pertempuran. Karena Rasulullah tidak mengetahui ilmu ghaib, kadang-kadang pasukan Rasulullah kalah dalam pertempuran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. Kalau seandainya mengetahui ilmu ghaib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terkena sesuatu yang buruk. Maka ini merupakan sindiran keras terhadap orang-orang yang berusaha mengaku dirinya mengetahui ilmu ghaib. Kalau Rasulullah saja tidak tahu, terlebih lagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia masih ngotot mengaku, maka sesungguhnya dia telah mengaku dirinya itu lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ilmu gaib hanyalah Allah. Kemudian ada yang mengaku, berarti dia telah memposisikan dirinya itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang setara dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, setara dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Nah, sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, dosa yang mempercepat mendatangkan bencana musibah diantaranya adalah perbuatan syirik. Diantaranya adalah perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya, diantara dosa-dosa yang akan mempercepat untuk diturunkannya suatu bencana ataupun musibah adalah tatkala kaum muslimin sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak memperdulikan kemaksiatan yang menyebar di hadapan dia. Di hadapan dia ketika dia melihat di situ ada perbuatan dosa, kemaksiatan, dia tidak menegur, dia tidak mengingkarinya, membiarkan begitu saja. Padahal amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, mengingkari suatu kemungkaran dengan kadar kemampuan dia. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, Rasulullah memberikan kewajiban, memberikan tanggung jawab kewajiban bagi setiap yang melihat suatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadi, rubah kemungkaran tersebut, tahan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Apabila yang melihat tersebut memiliki kekuasaan seperti kepala keluarga, ketika dia melihat istrinya ataupun anaknya melakukan suatu kemungkaran, maka dia rubah dengan tangannya, dipegang tangannya, dihentikan kemungkaran tersebut. Bukan dengan cara memukul ya, maksud dengan tangan ini bukan cara dengan memukul ya, ini istrinya digebukin karena melakukan kemungkaran, anaknya ditempeleng kanan kiri karena melakukan kemungkaran, namun ditahan tangannya tersebut. Ketika dia seandainya dia melihat anaknya meminum khamar, ditahan. Meminum minuman keras, sopi, ditahan anaknya. Ini kemungkaran, kewajiban bagi orang tuanya. Atau suatu yakni yang memiliki kekuasaan dari sisi yakni kepemerintahan. Ketika dia memiliki kekuasaan dalam suatu pemerintah seperti RT seandainya. Ketika dia melihat di sana kemungkaran, maka tidak mengapa dia dengan tangannya dihentikan kemungkaran tersebut langsung dengan tangannya. Tidak seperti sebagian kelompok yang kemudian mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kemudian justru menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih besar, yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan kemungkaran yang dia lihat. Hanya sekedar dia melihat seseorang meminum minuman keras, lalu kemudian dipukul, kemudian seluruh orang yang disebutkannya dipukul, fasilitas-fasilitas dirusak. Akhirnya apa? Menimbulkan kerugian yang banyak. Bukan seperti ini yang diinginkan di dalam syariat. Nah, bukan seperti ini. Melakukan kerusakan, merusak fasilitas-fasilitas umum yang masih baik, yang bisa digunakan oleh kaum muslimin, dirusak dengan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kesalahan yang fatal. Yang dimaksud dengan rubahlah kemungkaran dengan tangan itu khusus bagi pihak-pihak yang memiliki kekuatan, seperti yang memiliki kekuatan seperti yang kita contohkan tadi, kepala keluarga. Nah, dia merubah kemungkaran dengan tangannya untuk istri, pada istrinya ataupun anaknya, atau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dari sisi kepemerintahan, maka mereka. Adapun yang selain dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan, maka tentunya cara untuk mengingkari kemungkaran dengan yang kedua. Fa illam yastati, kalau tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk mengingkari dengan tangan, fa bilisani, mengingkari kemungkaran dengan lisan, menasihati, arahkan, wahai hamba Allah, meminum khamr hukumnya haram. Wahai hamba Allah, meminum khamr ini akan mendatangkan murka Allah, yang akan menurunkan musibah, yang akan menurunkan bencana. Wahai hamba Allah, ini kesyirikan, ini merupakan perkara yang menyebabkan murka Allah itu datang. Nasihati dengan cara yang baik, dengan menyebutkan ayat-ayat, menyebutkan hadis-hadis dengan cara yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihati, kalau dia mendengar dan mentaati, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Namun kalau seandainya dia terus, dia tidak menggubres nasihat kita, kewajiban kita telah gugur. Yaitu ketika melihat kemungkaran, maka kita berkewajiban untuk mengingkarinya. Dalam hal ini yang kita mampu adalah dengan lisan. Kalau dia menurut, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak nurut, kewajiban kita telah gugur, telah terlaksana. Namun kalau seandainya dari lisan kita tidak mampu karena keterbatasan ilmu, seandainya kita menegur, wahai saudara, minum sopi itu haram. Wahai saudara, menjual belikan khamer sopi itu haram. Mungkin yang menjual ini sedikit berilmu. Ente mengatakan minum sopi itu haram, apa dalilnya? Nah, mikir dia, aduh, apa ini ya? Dalilnya apa? Nggak tahu saya. Nah, ini kan jadi bencana nantinya. Iya kan? Jadi salah tingkah dia. Loh, Anda mengatakan ini haram, ini mana dalilnya? Harus ada dalil dari Al-Quran. Mana dalilnya kalau khamr itu haram? Dia tidak tahu tandanya. Atau mungkin ketika dia menasihati dengan lisan, akan yakni disikapi oleh peminum khamr tersebut dengan kekerasan. Kalau seandainya saya tegur ini, bisa-bisa saya digebukin ini. Ini yang minum sopi ini, wow, banyak ini orangnya ini. Saya jaga saya sendiri, saya berkewajiban untuk mengingkari. Kalau saya tegur, "Woi, ini haram." Wah, bisa-bisa saya babak belur ini. Ya kan? Kalau seperti itu apa? Dengan cara yang ketiga. Fabi fa illam yastati' fabi qalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan, ingkari dengan hati. Diingkari ini haram, tinggalkan. Jangan diingkari dengan haram, ini haram tapi ikut nimbrung di situ, jangan. Jangan. Praktek prostitusi seandainya, waliyadzubillah, dia mengingkari ini haram, namun apa? Keliling duduk di situ dengan mungkin melihat, bersenang-senang dengan melihat wanita-wanita, waliyadzubillah. Walaupun dia mengingkari itu haram, maka dia harus merealisasikan, mewujudkan pengingkaran dia dengan hati itu haram dengan cara apa? Meninggalkan. Wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatillah. Kalau seandainya engkau melihat orang-orang yang mencela Al-Qur'an, fa'arid anhum, tinggalkan mereka. Jangan nimbrung bersama mereka. Innakum idzam misluhum. Kalau kalian tetap nimbrung dengan mereka, berarti engkau itu sama seperti mereka yang mencela firman Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengingkari dengan ini haram namun tetap nimbrung. Berarti sama. Engkau telah sama dengan mereka. Nah, sehingga ingkari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian kita diam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada Bani Israel. Di antara mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera dan menjadi babi. Dikutuk, diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu kondisinya? Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka seperti itu keadaannya? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Penyebabnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebabnya adalah mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Mereka membiarkan kemungkaran tersebut. Tidak menggubris, masa bodoh dengan kemungkaran yang menyebar di tengah-tengah masyarakat mereka. Sehingga mereka pun dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai apa yang dilakukan oleh Allah kepada Bani Israel dan kepada orang-orang sebelum kita pun akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara kita, di wilayah kita, karena masa bodohnya kita dengan kemaksiatan yang menyebar di tengah-tengah kita. Sampaikan semampu kita, ingkari semampu kita bahwasanya itu merupakan kemungkaran sehingga akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Wahai kalian, khitabnya kepada para sahabat. Arah pembicaraannya kepada para sahabat, namun hukumnya berlaku kepada kaum muslimin secara umum. Namun kita ambil ibrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhitab, mengajak bicara, yakni mengarahkan pembicaranya kepada para sahabat, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala munculkan di muka bumi ini. Apa yang menjadi sifat mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang menjadi ciri khas orang-orang yang terbaik di muka bumi ini adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan diciptakan manusia alam semesta, mengajak mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengajak mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, wa tanhauna 'anil munkar, menyarang, mencegah mereka dari kemungkaran. Dilarang, ini merupakan kemburan kemungkaran. Nasihati, arahkan ke arah yang baik dan peringati mereka dari keburukan. Inilah sifat yang menjadikan para sahabat itu menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Sehingga kalau seandainya kita mampu untuk yakni melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat, maka kita akan digolongkan dengan deretan orang-orang yang terbaik di muka bumi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nas idza ra'al zalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullah bi'iqabin min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika manusia mereka melihat kezaliman, mereka melihat kemungkaran. Mereka melihat kezaliman, mereka melihat kemungkaran. Kemudian mereka tidak mengambil tangan pelaku kedzaliman kemungkaran tersebut tidak dinasehati, tidak dilarang, maka Allah Rasulullah mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan menurunkan siksaan, akan menurunkan bencana, musibah kepada warga wilayah yang mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimallah, ini sangat penting. Mulai dari ruang lingkup yang terkecil dalam kehidupan rumah tangga, kita biasakan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan biarkan istri kita berlarut-larut dalam kemaksiatan. Arahkan kepada yang baik, tegur ketika melakukan kemaksiatan. Jangan biarkan anak-anak kita larut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada zaman kita sekarang ini, subhanallah, cobaan itu sangat banyak, terkhusus pada para pemuda-pemudi Islam. Yang sekarang ini kalau kita lihat, sama sekali hanya mungkin sekian persen saja, sedikit persentase mereka yang memiliki ihtimam, keseriusan dalam urusan agama. Justru yang ada adalah mayoritasnya itu lebih mengarah kepada duniawi, duniawi, duniawi. Mereka tinggalkan agama, tidak mau mempelajari, tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajiban yang mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan orang tua demikian, tegur, arahkan. Didik dengan cara yang baik. Didik dengan cara yang baik. Mulai dari ruang lingkup yang terkecil, kemudian apabila sudah terbiasa, lebar kepada tetangga, kepada teman dekat kita, ya kan, kepada kerabat-kerabat kita yang lainnya. Arahkan. Ini apabila semua kaum muslimin, kebanyakan mereka memiliki pola pikir yang demikian, masyaallah, akan tercipta suatu wilayah yang penuh dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kebaikan akan semakin berkembang, kemungkaran akan semakin mengecil, yang akan mendatangkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu akan tumbuh di wilayah tersebut, sehingga akan membukakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup majelis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, kalau seandainya suatu penduduk daerah, suatu wilayah, suatu negara, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, iman dan takwa. Kalau seandainya suatu wilayah atau ruang lingkup yang terkecil, yaitu pada kehidupan rumah tangga, suatu dusun, suatu kampung, suatu yakni satu pulau, provinsi, ataupun dalam suatu negara, kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, iman dan takwa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penduduk yang beriman dan bertakwa? La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan berkah-berkah yang banyak. Barokat, kalau dalam ilmu bahasa Arab ini disebut dengan jama'. Jama' itu dalam bahasa Arab lebih dari tiga. Kalau satu mufrad, dua musanna, kalau tiga itu jama', yang menunjukkan banyaknya. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada penduduk suatu wilayah yang beriman dan bertakwa barokat, berkah-berkah yang banyak, yang tidak disebutkan jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana berkah tersebut? Dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yukhliful mi'ad, kata Allah. Allah sama sekali tidak akan pernah mengingkari janji, tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, penduduk suatu wilayah beriman dan bertakwa, balasannya akan dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Ketika kaum muslimin, penduduk wilayah tersebut menyempurnakan, mewujudkan syarat ini, iman dan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menepati janji. Walakin kadzabu, namun sayangnya kebanyakan manusia itu mendustakan Allah, ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, berani kepada Allah, menentang Allah, melanggar batasan-batasan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, sehingga Allah pun menghancurkan mereka, menyiksa mereka, menurunkan bencana kepada mereka, menurunkan musibah kepada mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka sendiri, dari ingkar, dari maksiat, durhaka, melawan, melabrak batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk kita perhatikan, perlu kita renungi, duduk renungi bahwasanya iman dan takwa merupakan perkara yang sangat penting, kebutuhan yang sangat primer, mendasar, agar kehidupan kita diberkahi oleh Allah, agar wilayah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur rakyatnya, rizki datang dari anak mana saja selama mereka mewujudkan dua ini, iman dan takwa. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan melakukan kebajikan-kebajikan, bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sepertinya sudah masuk waktu salat Isya dan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat dan sebagai penyejuk jiwa kita dan hati kita, dan menjadi bahan renungan kita untuk memperbaiki kondisi kita, keadaan kita, keimanan dan ketakwaan kita, guna untuk memperbaiki dan membuka harap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kita, wilayah kita selalu aman, makmur, sejahtera, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari segala macam perkara-perkara yang mengkhawatirkan. Allahumma amin. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan.